Asep, Mama Iis, Mas Harun yang punya sound system vitamin C. Ayo go Mas Samsul di latarang. Yo masih barang organ rambutulah dan anak. Organ dong bulu sari bulan kambang berpesen. Lagi Mas Ujang Dewi. Sarung hormati palur hari budi. Buang sing paling emak saya. Sing yang paling lo. Oh benar. Sing telah sukses calon mandiri 2014. Los años.